سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. Kecelakaanlah bagi setiap mengumpat lagi pencela. Ia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengkekalkannya. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ. Dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Yang membakar sampai ke hati. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.